إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan mandat faedah saking kitab Tauhid. Kita mumpet insyaallah bab tingkang nomor itu. Bab nomor setunggal ngantos nomor 6 secara umum menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan Tauhid, keutamaan Tauhid secara umum dan secara khusus, menumbuhkan rasa takut dari syirik yaitu lawan Tauhid, sehingga seimbang antara harapan-harapan kita terhadap keutamaan Tauhid dan tumbuh perasaan khawatir seandainya kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Kemudian beliau tegaskan lagi tentang tafsir, yakni kewajiban kita untuk mendakwahkan Tauhid sebagai bukti bahwa kita yakin, saya yakin, yakinnya bahwa Tauhid itu adalah perkara yang paling penting, paling pokok, paling menentukan dalam agama kita. Sesuatu kalau itu paling penting, paling pokok, paling menentukan, dan sebaliknya syirik lawannya Tauhid itu paling berbahaya, itu pasti dia akan memiliki perhatian yang besar untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik dengan cara betul-betul memahami hakikat Tauhid dan syirik. Dia dakwahkan sebelum yang lain-lainnya didakwahkan, itu yang mesti didakwahkan. Bapak sekalian, kita lihat fenomena ketika orang terancam atau gila dengan virus corona. Oh, pelindungannya Masya Allah. Bagaimana gerakan untuk benar-benar jangan sampai orang terkena virus corona, sehingga semua usaha dilakukan bagaimana caranya, dan dibuat heboh berkaitan dengan kekhawatiran untuk terjangkiti yakni penyakit corona atau virus corona ini. Kalau kita betul-betul memandang syirik itu penyakit hati yang paling berbahaya, maka mesti kita akan betul-betul bagaimana steril, ibaratnya steril jiwa kita ini dari penyakit kesyirikan tersebut. Dia tidak akan bermudah-mudahan dalam urusan syirik ini, jangan sampai dia terjangkiti. Tetapi perhatian ini hanya akan dimiliki oleh orang yang memang mereka betul-betul mengagungkan Allah dan berharap kehidupan di yaumul akhir. Karena hanya merekalah yang berpikir tentang dampak-dampak yang akan dirasakan kalau sampai terjerumus di dalam perbuatan ini kesyirikan. Lalu yang bab yang ke-6 beliau tegaskan lagi tentang tafsir Tauhid. Jangan sampai kita salah ketika bicara Tauhid, Tauhid, Tauhid, Tauhid. Apa sih wujud atau hakikat Tauhid itu? Dan bagaimana pemahaman Tauhid yang benar? Sehingga kita tidak lagi salah dalam memperhatikan hakikat Tauhid, bahwa seluruh keutamaan yang berkaitan dengan Tauhid yang telah dipaparkan oleh beliau itu maksudnya adalah Tauhid yang benar, Tauhid yang lurus, Dan ini semakin membuat kita untuk terpacu untuk betul-betul memahami hakikat tauhid, Bapak sekalian, ketika kita hidup di zaman syubhat. Banyaknya kerancuan-kerancuan berkaitan dengan urusan tauhid dan syirik. Bukan hanya sekedar rancu, bukan sekedar hanya samar, tetapi bahkan kita mendapati zaman yang terbalik-balik, yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang taat dianggap maksiat, yang maksiat dianggap taat, yang istiqamah yaitu dia konsekuen dengan agamanya, komitmen dengan agamanya, dianggap radikal, kemudian ortodok, kemudian yaitu segala macam gelar-gelar buruk. Adapun yang mereka terbuka selebar-lebarnya dengan urusan syirik, kufur dan segala kerusakan, dianggap toleran, dianggap rahmatan lil alamin. Dan semakin runyam lagi banyaknya dai-dai jahanam, banyaknya pemimpin yang menyesatkan, banyaknya proyek-proyek kebatilan, sehingga ini membuat seorang yang mereka betul-betul ingin selamat mesti lebih ekstra lagi untuk memahami hakikat perkara, jangan sampai terkaburkan dengan banyaknya itu kebatilan yang disebar luaskan dan terus didengung-dengungkan, bahkan sebagian dipaksakan, sehingga sangat rawan bagi orang yang mereka tidak memahami hakikat perkara. Bab yang ketujuh, Bapak sekalian, itu bab yang beliau sudah mulai membuat rincian hal yang berkaitan dengan hakikat, yakni perbuatan-perbuatan yang masuk kategori kesyirikan. Kitab Tauhid diantaranya menjelaskan tentang hakikat Tauhid, kemudian menjelaskan juga amalan-amalan yang bisa merusak Tauhid, artinya menghancurkan Tauhid, ataupun amalan-amalan yang akan mengurangi kadar kesempurnaan Tauhid, akan mengurangi kadar kesempurnaan Tauhid. Sehingga beliau bawakan banyak pembahasan yang berkaitan dengan ini hal-hal tersebut. Dan ini meskipun juga mengingatkan kepada kita, kalau kita berbicara tentang Tauhid dan syirik, maka tidak boleh hanya sekedar global. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita tansah mentauhidkan, bertauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, ampun ngantos musyrik. Ajakan ini tentu semuanya sepakat. Setiap muslim harus mereka bertauhid, jangan sampai musyrik, ini sepakat. Tapi yang dibutuhkan lagi adalah harus ada rincian. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid dan apa yang dimaksudkan dengan syirik? Rincian tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori yaitu kesyirikan. Sehingga orang tahu apa yang mesti dilakukan berkaitan dengan kewajiban menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Rincian-rincian inilah yang kemudian membuat orang semakin yaitu tahu hakikat tauhid yang mesti harus difahami dan diwujudkan, dan perbuatan syirik apa yang mesti dijauhi. Karena kalau tidak dijelaskan rinciannya, orang akan yaitu mentafsirkan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, atau bahkan terkadang orang masuk dalam, terpelosok dalam perbuatan kesyirikan, tapi karena dia enggak paham, dia anggap itu hal yang biasa-biasa dan tidak merasa itu adalah perbuatan syirik. Apalagi nyuwun ngapunten kita, para sahabat saja, atau juga Bani Israel yang dibimbing oleh Nabiullah Musa alaihissalam, mereka ini orang-orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah. kalau Musa ya wa anna Musa Rasulullah, kalau Rasulullah Muhammad SAW zaman beliau ada ya wa anna Muhammad Rasulullah, sudah bersyahadat. Tapi karena juga mereka bodoh tentang rincian, bodoh tentang rincian tauhid dan rincian syirik, bahkan mereka sempat meminta kepada Nabi untuk dibuatkan sebuah perbuatan atau sebuah sesuatu yang itu adalah perkara syirik. Karena tidak tahunya, maka kata Nabi Musa alaihissalam ketika mengomentari tentang permintaan Bani Israel, ya Musa ija'al lana ilahan kama lahum aliyatun, wahai Musa, mbok kita ini dibuatkan sesembahan kayak mereka memiliki sesembahan pepunden, bisa kita nyembah-nyembah sebagai bentuk riil untuk yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum yang bodoh. Mereka ini sudah bersyahadat, tetapi karena bodoh tentang rincian-rincian tauhid dan syirik, hampir-hampir mereka meminta sesuatu yang itu merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan syahadat yang mereka ucapkan. Sebagaimana berkata lainnya nanti insyaallah kita bahas, ada pembahasannya pada bab berikutnya. Sekalian ini menunjukkan ketidaktahuan tentang rincian tentang perbuatan syirik. Terkadang orang hampir terperosok atau terperosok dalam perbuatan itu dan dia tidak menyadarinya. Sekalian kita insya Allah lanjutkan pembahasan kita bab yang ketujuh ini. Kalau ini ayat ipun sabun. Sabun. Kita masuk pada hadis-hadis berikutnya. Silakan baca. Siapa membaca? Okay. Nah, nomor lain, Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dari Uqbah bin Amir. Man ta'ala qala jamimatan fala atamahu lahu, wa man ta'ala qala wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayat, man ta'ala qala jamimatan faqad asra. Barang siapa menggantungkan jamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi keterangan pada dirinya. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di antara hadis yang beliau bawakan adalah hadis dari Uqbah bin Amir, marfu' terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa menggantungkan tamimah, yaitu jimat, jimat dalam rangka untuk menyempurnakan urusan dia, tertolaknya marabaya atau terangkatnya yaitu marabaya, raf'ul bala atau daf'ul bala. Kalau daf'ul bala untuk melindungi, jangan sampai dia tertimpa mara bahaya sehingga menolak atau tolak bala. Raf'ul bala, dia sudah terkena mara bahaya, bagaimana dengan jimatnya itu bisa terangkat mara bahaya tersebut sehingga hilang, sehingga akan menjadi sempurna urusan dia. Barang siapa menggantungkan tamimah, fala atammallahu lah, didoakan oleh Nabi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusan dia. Karena dia telah menggantungkan kepada tamimah itu. Sekalian, hakikat perbuatan syirik adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Tauhid adalah mengajarkan kepada kita totalitas hati kita semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akar kerusakan manusia adalah ketika hatinya dia bergantung kepada selain Allah taala. Mencari dunia itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, bahkan dunia Allah ciptakan untuk kita semuanya. Dalam rangka untuk memakmurkan bumi, dalam rangka mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan dimanfaatkan seluas-luasnya apa yang Allah sediakan dari alam semesta ini. Karena memang alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semuanya semua yang ada di bumi. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menaklukkan, menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit, semua apa yang di bumi. Ini semuanya adalah manusia, silakan manfaatkan, tapi dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Syaitan membalik dan menipu manusia. Dunia itu harusnya dicari dan dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka syaitan mengarahkan hati manusia karena kebodohannya pula. Hati manusia bahkan justru bergantung dengan dunia. Bergantung dengan dunia. Sehingga dunianya menjadi urusan pokoknya. Segala-galanya dalam rangka untuk dunia. Sampai ketika dia harus beragama, agama pun dipakai untuk yaitu mendapatkan ini dunia. Akar tergantungan kepada selain Allah ini yang merupakan akar kerusakan manusia, sehingga dia menggantungkan kepada sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak ada kekuatan apa-apanya, sehingga dia bahkan akhirnya harus menggantungkan pada diri sendiri. Lain dengan orang yang mereka menggantungkan hidupnya kepada Allah SWT, segalanya akan menjadi baik. Ketika dia harus mencari dunia dan kemudian dia sukses, maka dia kembalikan kepada Allah, Allah yang telah memberikan segala-galanya sehingga dia pun berhasil atau sukses mencapai apa yang dia inginkan, sehingga tidak ujub, tidak sombong, karena dia tahu persis hadza min fadli rabbi. Ketika dia gagal meraih apa yang dia inginkan, dia pun kembalikan pula kepada Allah, hatinya tetap bergantung kepada Allah, dia pun tidak dibuat putus asa, tidak depresi, tidak stres, karena kegagalan dia pun tahu Allah yang telah mentakdirkannya. Bahkan dia berharap di balik kegagalan itu sebagai musibah, dia mendapatkan pahala besar dengan kesabaran dia di balik kegagalan itu. Hatinya tenang dan lapang dan suasana tetap baik. Tapi ketika orang hatinya sudah bergantung kepada selain Allah SWT, rusak semuanya. Beragama hatinya bergantungnya pada dunia, rusak. Berkegiatan hatinya bergantung pada dunia, itu pangkal kerusakan yang merusak hubungan antar manusia, merusak hubungan dia dengan Allah, merusak hubungan kita dengan yaitu kawan, keluarga, saudara. Rata-rata adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Ta'ala, termasuk merusak diri kita sendiri. Itu adalah ketika hati kita bergantung kepada selain Allah SWT. Orang yang bergantung kepada selain Allah itu pasti lemah, pasti lemah. Orang yang bergantung hatinya kepada Allah pasti tangguh. Dia akan menjadi orang yang tangguh dalam kehidupannya itu, karena dia telah menggantungkan pada satu yang kuat, yang mencukupi segala-galanya. Maka dia pun hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah SWT dan Allah sebaik-baik tempat, yaitu menggantungkan atau berlindung, tempat berlindung. sehingga betul-betul dia menjadi orang yang tangguh dalam hal ini. Tapi kalau dia gantungkan pada selain Allah, maka dia akan menjadi orang yang rapuh jiwanya. Dia tidak akan tangguh. Kalau dia berhasil dalam usaha yang sombong karena dia menggantungkan pada selain Allah Ta'ala, kalau dia gagal menjadi stres, depresi, setengah gila atau bahkan sampai gila karena dia telah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang rapuh, maka Nabi katakan, doakan barang siapa menggantungkan tamimah, yaitu jimat-jimat, baik di mobilnya, di rumahnya, atau bahkan di dirinya, di gimbal, apa di dompet, apa di kantong, atau di gimbal di tubuhnya, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, dan barang siapa menggantungkan wada'ah, wada'ah itu ya sesuatu yang dikeluarkan dari laut atau benda-benda dari laut untuk kemudian menjadi jimat, ya seperti ada akik yang kemudian menjadi jimat, kemudian ada mungkin benda-benda laut apa jadikan jimat, wis isi, ibaratnya kata orang wis isi. Akik itu kalau masih diambil dari gua mana atau dari tempat mana ya masih batu, tapi nanti ada lagi akik wis isi, itu wis isi larang, sehingga dia jual jutaan, apalagi kalau udah isi yang nyekel Habib lagi, atau yang nyekel ini orang kayak dituan, bisa berjuta-juta dia jual, menipu manusia. Sekalian, dia inginnya dengan wadah itu hatinya tenang, nyaman, tenteram. Kata Nabi, fala wada Allahu lah, semoga Allah tidak berikan ketenangan dan ketenteraman hidupnya karena dia menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang menggantungkan hatinya kepada Allah, akan tenang, akan tenteram, akan nyaman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Mengingat Allah artinya dengan segala kefahaman dia berkaitan dengan semua perbuatan-perbuatan dia yang dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita kena musibah, maka langsung mengingat Allah membuat hati kita tenang. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah, panas terus jiwanya, hatinya panas terus, dia betul-betul merasa ingin marah, panas, ingin melampiaskan dan seterusnya, gak tenang, goncang. Tapi begitu dia mengingat Allah, akan menjadi tenang. Ini karena itu dia gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, man ta'allaqa tamimatan faqat asyrak. Barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, maka dia telah musyrik. Musyriknya ini, Bapak sekalian, bisa masuknya syirkun akbar, bisa masuknya syirkun ashar. Kalau dia yakini bahwa jimatnya itu memiliki kekuatan yang baik, betul-betul bisa membuat manfaat dan menimbulkan mudharat, punya kekuatan, zatnya jimat itu punya kekuatan, maka ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Kalau dia yakini jimat itu sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, dia yakini sumbernya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi jimatnya itu sebagai sebab, maka ini syirkun asghar. Karena dia telah mengadakan sebab sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Ini adalah syirkun yakni asghar. Tauhid, totalitas mengembalikan kepada Allah, hatinya menggantungkan kepada Allah. Dan kalau dia mengambil sebab atau melakukan sebab, sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita tidak boleh menggantungkan hati kita dengan sebab. Karena melakukan sebab itu termasuk tuntutan kita dalam bertawakal kepada Allah Ta'ala, akhdil asbab. Tapi tidak boleh kita menggantungkan kepada sebab. Menggantungkan kepada sebab itu maksudnya adalah kesyirikan. Meninggalkan sebab ini mencela syariat, karena syariat itu memerintahkan kita untuk yaitu menunaikan atau melakukan sebab. Contoh yang paling gampang, orang pengen punya anak, pengen punya keturunan, terus caranya bagaimana, sebab apa yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan anak? Gak mungkin dia kemudian, ya Allah aku minta anak, kemudian hatinya tawakal, kemudian jingkrung gitu aja, anaknya perucut keluar. Dari mana? Gak mungkin. Mesti dia harus mengambil sebab, yaitu melangsungkan pernikahan, melakukan apa yang akan mendatangkan anak, baru kemudian betul-betul hatinya menggantungkan kepada Allah, ya Allah dengan sebab ini karuniakan kepadaku, ya ini anak. Mengambil sebab itu sesuatu yang masyhur yang mesti kita lakukan. Sehingga meninggalkan sebab, tidak melakukan sebab, hanya menggantungkan hati kepada Allah, ini termasuk mencela syariat Allah SWT. Kan hikmah Allah meraih sesuatu, Allah mengadakan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Adapun hati tetap digantungkan total kepada Allah SWT. Adapun kalau menggantungkan kepada sebab, ini adalah sebuah kesyirikan. Dia bisa dibuat gila atau stres kalau dia hanya menggantungkan kepada sebab. Sudah, kalau dia hanya menggantungkan kepada sebab, sudah usaha maksimal, perhitungannya sudah matang, sudah mantap pada perkara tersebut. Berikutnya adalah berikutnya. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Quran surat Yusuf ayat 1. Dari bin Abi Hatim, dari Hudzaifah bin Yaman, sekalian salah seorang sahabat yang dikenal dengan sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Hudzaifah sering sekali tanya kepada Nabi perkara-perkara keburukan, fitnah-fitnah dalam rangka untuk itu menyelamatkan atau menghindarkan dirinya dari terjatuh dalam keburukan-keburukan tersebut, sehingga lebih banyak tahu tentang fitnah-fitnah dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Hudzaifah, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata ayudrikani. Kebiasaan manusia mereka menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, dan tentu adalah kebaikan. Adapun aku, selain bertanya kebaikan, tentu aku suka bertanya kepada Nabi tentang keburukan, fitnah-fitnah. Karena aku khawatir seandainya menjumpai fitnah-fitnah keburukan tersebut, kemudian tidak tahu, dan kemudian terjerumus dalam perbuatan itu tanpa sadar. Sampai Umar ibn Khattab pernah datang kepada Hudzaifah menanyakan apakah dirinya termasuk dalam daftar hitam blacklist dari Nabi dari deretan orang-orang munafik. Ini menunjukkan bagaimana rasa takutnya Umar bin Khattab, yang kita mengetahui bagaimana siapa itu Umar, yang keislamannya merupakan darah segar bagi kaum muslimin, sehingga menjadi pemberani atau lebih berani dengan masuknya Umar bin Khattab, yang kepribadiannya atau Umarnya ditakuti setan, sehingga ketika setan dan Umar berpapasan, setannya yang kemudian nyingkir. Yang wafatnya Umar sebagai khalifah mewariskan kekuasaan yang luas yang tidak kurang dari sepertiga belahan bumi diwariskan oleh Umar bin Khattab. Orang seperti ini masih mengkhawatirkan dirinya seandainya dirinya termasuk diantara deretan orang-orang munafik. Sampai Umar pernah punya perkataan, seandainya nanti di hari kiamat Allah menyeru, mengumumkan semua manusia masuk surga kecuali satu orang, saya khawatir yang satu itu adalah saya. Kalau orang sekelas Umar dengan kualitas keimanan dan keislamannya yang seperti itu masih memiliki rasa khawatir, bagaimana orang sekelas kita ini bahkan punya ungkapan kalau surga itu yang menghuni bukan seperti kita-kita ini, siapa lagi? Terlalu pede dan nyun ngapunten mboten ngilu gitoknya itu. Sehingga dia tidak menyadari sesungguhnya siapa dia dan bagaimana dirinya. Sekalian, ini termasuk yaitu tanda-tanda kefasikan, kefajiran. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wa innal fajiro jama'a baina isa'atil amal wal amni. Sesungguhnya orang yang fajir itu dia mengumpulkan antara buruknya amal, agamanya amburadul, agamanya maut-maut gak karuan, tapi dia rasa amannya tinggi, seakan-akan dia itu pasti akan masuk surga, gak mungkin diazab oleh Allah Ta'ala, bahkan akan ditempatkan di Jannatul Firdaus yang paling tinggi, sedangkan agamanya maut-maut, rusak-rusakan gak karuan, bersama itu dia memiliki rasa aman. Adapun adanya rasa takut justru menunjukkan keimanan dia. Wa innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Adapun orang yang mukmin itu mengumpulkan antara bagusnya amal dan rasa takut. Sehingga bersama dengan baiknya amal yang dia kumpulkan, bersama itu dia memiliki rasa kekhawatiran, dan memang itulah sifatul mukminin. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang mukmin adalah orang yang mereka melakukan segala macam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersama itu dia ada rasa kekhawatiran, hatinya ada rasa ketakutan. Kata ya Rasulullah, apakah mereka ini yasrabun al-khamra wa yasrikun, apa mereka ini minum khamr dan mencuri kok takut? Layak bintas sedih. Mereka ini bahkan yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka puasa, mereka sholat, mereka sedekah, wa yakhafun, tapi mereka hatinya takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah sekalian, beliau berangkat dari kekhawatirannya suka menanyakan keburukan-keburukan kepada Nabi. Termasuk orang yang banyak faham tentang masalah fitnah-fitnah. Ketika Umar tanya kepada para sahabat, ayyukum yahfaduna haditha Rasul Sallam fil fitan, ada enggak di antara kalian yang hafal hadis Nabi tentang fitnah? Kata Hudzaifah, ana ya amirul mu'minin, saya ya amirul mu'minin. Lalu Hudzaifah sebutkan, bukan itu ya Hudzaifah, yang saya maksudnya adalah fitnah yang allati tamuju kamaujil bahr, fitnah yang bagikan gelombang lautan yang dahsyat. Kata Hudzaifah, ya amal mu'minin, antara anda dan fitnah tidak ada ini urusannya sama sekali. Jadi kata ini, kata Umar, antara anda dengan fitnah itu ada pintunya, ini ada pintunya. Kata Umar, ya Hudzaifah, pintu itu terbuka atau terpecahkan? Kata Umar, kata Hudzaifah, bal yuksar ya amirul mu'minin, bahkan terpecahkan ya amirul mu'minin. Hudzaifah katakan bahwa amirul mu'minin tahu bahwa pintu itu maksudnya adalah dia, sehingga digelari Umar itu dengan kuflul fitan, gemboknya fitnah. Selama masih ada Umar, fitnah itu kayak terkandangkan, kayak tergudangkan. Begitu Umar wafat, maka fitnah itu kayak jebol pintu, ya ini kemudian mulai mengalir banjir fitnah. Terbunuhnya Umar, fitnah kemudian terus beruntun berdatangan. Terus kalian, intinya Udhaifah adalah sahabat yang banyak ini mengoleksi berita-berita fitnah, rahasia-rahasia, sehingga banyak mengetahui tentang ya ini perkara-perkara yang tidak diketahui sahabat yang lainnya. Kata Udhaifah, Anna ra'a rajulan fi yadi. Ini Udhaifah, dia pernah melihat ada seseorang yang di tangannya itu haid gelang minal huma, gelang untuk menolak panas, mengobati huma, ya demam. Faqata'ahu, lalu langsung diputus oleh Udhaifah, lalu dibacakan oleh ayat-ayatkan ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka itu musyrik. Beriman kepada Allah rububiyahnya, musyrik dalam hal uluhiyahnya. Ah, menggunakan gelang untuk tolak bala, ini termasuk perbuatan syirik walaupun syirkun asghar, karena di ayat ini gelang ini menjadi sebab. Gelangnya menjadi sebab tolak atau tertolaknya bala atau terangkatnya bala atau hilangnya bala. Beliau menggunakan ayat ini sungguhnya ayat untuk perbuatan syirkun akbar, bisa berdalil untuk perbuatan syirkun asghar dengan menggunakan ayat yang dipakai untuk para penjelasan syirkun akbar. Dan ini menunjukkan tentang yaitu batilnya, yaitu mengalungkan jimat dalam rangka untuk tolak ini bala. Terus kalian, demikian bab yang ke-7. Dan kita anggap telah selesai secara ringkas. Insyaallah kita nanti masuk bab yang ke-8 tentang ar-ruqa wa tamaim, ruqyah dan jimat. Makatan, semoga manfaat. Insyaallah kita nanti akan datang bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.